taqwa. Taqwa teh naon? Oh, dina taqwa teh aya wau waro teh waroi. Taqwa teh apik. Oh, kedah. Kedah apik wanya segala rupa. Malah cekolot baheula mah ujang. Kumakulan? Ulah dahar eukeur lapar. Hey. Ulah sare eukeur tunuh. Oh. Tuh, naon hartosna ulah dahar. Urah dahar eukeur lapar teh ujang, tingali nu lapar. Da janji kedawek. Oh, janji ameuk bener. Si banyo ge tara, janji balawak teh. Atuh pukue kuman wungkul panaleungeun teh nya bakteri nya wae. Tuh, tong boro make jeung nya ah kabatur diri sorangan geus diripikanya. Geus kaluli-luli. Tah di dieu meureun memeh salat kudu abdas heula teh nya cu. Eta ari abdas teh ngumah beungeut, salegana beungeut, kitu oge mun rumasa aya beungeutan. Aya beungeutan. Ari nu eueuh beungeutan mentong nya wae, bener. Antos. Nepi aya rarayan. Nya cu, sumuhun wae. Uluh, marukana teh kitu cu. Cing apik di dunya teh ujang. Ulah leres, leres. Amal gedekeun anu hade ngan kade aya anu bakal bisa ngahalangan kana pahala amal. Doh, naon teteh wa? Hiji nya eta ngan ukur ngomongkeun batur. Ngomongkeun babaturan teh kade teteh. Laras geureuhan, cegekan, sawadan, cegekan, segala. Tah eta teh salah sahiji anu bakal ngahalangan kana pahala amal. Oh, sumuhun. Dalepat wa. Kaduana nya eta goreng hate. Kaeta katilu nasa eti kaerana kaopatna ubudunya ubudunya wa eta naon ubudunya dudunya wungkul tanpa mikiran akhirat. Oh, nya istirahat nya beulah teh teu kitu teh hirup sabeulah teh kitu. Oh, mun baheula nya ngeyeng ting kana dunya. Mun baheula mah dajal meuanya teh. Tuluy ka itu na tulul amal. Naon ai tulul amal? Artina teh panjang lamunan, ucu. Loba ngahayal teh. Ngahayal we pagaweanana teh. Ya, ngalamune ngahayal. Dolim meh nu teu reureun-reureun. Tah eta nyajak sumuhun. Eta dolim wae. Nu matak prak ayeuna mah aji diri we ti kiwari kotek tak awak ti ayeuna. Ya. Sabab urang teh miniatur ti anjeuna. Laras miniatur malah hiji katerangan merebeja mun manusia geus nyaho ka dirina tangtu nyaho ka Gustina. Ka Gustina di mana manusia geus nyaho ka Gustina bakal boga rasa bodoh hirupna. Sumuhun sok balik deui we kana kabodohan hirup teu bisa naon-naon. Laras diri sasampiran awak sasampayana cu daya upayana ge uanya naon apun tenan tenan wa talak-talak masing tili ulah waka nolak muncan taluk. Taluk, ya benar. Tidak diri urang ajak nak kabeh oge gerasa petek tak. Oh, mohon wa saya. Leres wa. Tetap diri urang teh nyaranekeun diri ka anjeuna kudu karena anjeuna sagala rupa ge tekadna ucapna lampahna teh nya cu. Leres, leres. Terus nyaranekeun. Eta buktina geuning Pandawa. Pandawa kumawa parsidik judi teh ceuk nagara teu meunang ceuk agama haram diharamkeun kunaon batu maka dipigawe maka diicip-icip wae atuh tak urang teh hartina eta teh geus teu rido cicing dina aturan anjeuna sumuhun leres leres wa kadar ayeuna rupa-rupa cenah golongan rupa-rupa paham. Heeh, eta teh supaya jararamung ngan dina nyambungna boga rasa ieu aing pangpinterna akhirna jegor-jegor kabobodo buringas katitiwasan. Doh. Cukup belengur balaganaya. Balaganaya akhirna jadil ka siriku junti teh wae. Laras laras wae. Hay cirina manusia teh dina gawe. Oh, dina gawe kitu wae. Gawe kumaha? Lamun gawe na manusia nyaahan deudeuhan welasan asihan daek nulung kanu butuh daek nalang kanu susah ngajahit kanu titeuleum ngahudangkeun kanu labuh sabar tawakal jeung sajabana tah eta ciri na manusia. Oh, ciri na manusia mah gaib ucu leres eta ciri manusia teh da aya mah anu aya mah ieu sirahna panona ceulina irungna atina jantungna leungeuna sukuna manusana mah da kapangihna yen manusia teh dina gawe oh dina gawe nya eta daek nulungkeun nu butuh teh nya oh eta cing mangpaat urang keur kabalarea hoe runas anpa uhum linas linas yen panghadena jelema nu aya gunana keur balarea sumuhun telepat dua jajang leres leres ngan hanya ka kiwari naon wa mang hanya kakeun wa macu mang hanya kakeun kumaha wa teh geus 68 taun merdeka teh jang leres ngan ieu hate leutik nanyakeun ieu teh heuh geus merdeka nah kumaha cirita dari napa nya ieu teh geus merdeka kitu anu teh nanyakeun ieu mah hate leutik leres peke jararawa eta mah naha heuh ieu teh geus merdeka sumuh duka atuh can karaos nya ya jawab lawa ku masing-masing we eta mah wa can karaos anu nya pinten karaos da ajab jeung ajab tungtung namanya cu wabah jeung musibah we jelema geura sok ayeuna ngalablut di setrum atuh nokna teu megar kayu di gunung di tewara ya, bangkong di aralaan kungkang ngalobaan baan ya jang leres orai di aralaan berit riap berit ngabrang manuk di aralaan hileud loba hileud babu nepi kaki eta runtah runtah di walungan geus di mana we cerewang runtah citarum geura teh nyok ku silingga aing ngaliwat jabat ti bau teh kirung runtah wungkul leres geus eueuh laukan wa pae amui geus teu nyahun uceng aya laguna tapi nya cu wawa mudah-mudahan kapayuna caleg-caleg urang anu bakal jadi wakil urang ke kapayuna sing bener-bener nyalurkeun aspirasi rakyat teh cu ih kadengna mudah-mudahan aya kapayun mah waan ulah ayeuna kadenge kuat teh nepi ka harengheng ku dedengean pajajet ku dedeuleuan tukang newak ditewak tukang mariksa dipariksa tukang ngahukum dihukum dihukum Oh tuturkeun. Oh. Daya daya pamuntaran waan. Geus teu percaya ka partai oge geuning. Percaya teh ka figur. Heeh. Nu matak artis loba geuning anu jadi pejabat. Pejabat. Teteh heueuh kitu. Duka teh. Duka teh teuing waan. Ah dek lalajo we aing mah nepi ka mana. Jadi sama arewa Matang babarerokan bisi gerak ka kamera. Heureun si Yahudi. Aing ngomong pika nyariun ka Yahudi. Heureun si kapir. Ngomong lain-lain kapir. Tara salat ya teh. Nah memang salat kudu bebeja, geuning tara salat. Wah, tong di Bandungan teuing budak itu mah. Eta teh lain dewek teu nyaksi ka si anaon nyaksian ka si lain kudu salat. Naha? Atawa dewek nyaksian. Naon? Lain ngandung harti dewek si lain salat kudu bebeja. Naon atuh kajeng tara salat? Dina pagawean. Pagawean kumaha hari akang? Eta teh nemongkeun diri teh tara salat. Jaka temong dina pagawean gitu. Ya, heeh, bergung. Da kumaha katemongna dina pagawean? Definisina naon cing? Hayu salat tuh. Saur ulama mutanabi salat teh aya 3 huruf. Naon mutanabi dari akang? Ulama